koni urip koyo ketinggi saben dino diloro ati koyo kutu lagi langgang selain riko ake cobane ulawon tuwek bener omong. Lansane peru, kuto cinta.